Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan Keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم والجوعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita ini dalam rubrik Keluarga Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema mengenai kewajiban ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Pendengar, dalam bingkai rumah tangga, pasangan suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya, baik dalam urusan agama ataupun dunianya. Menafkahi mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggalnya. Tanggung jawab suami yang tidak ringan diimbangi dengan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kewajiban seorang istri dalam urusan suaminya berada setahap setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Hak suami ini lebih besar dari hak siapapun setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hak kedua orang tua. Menaatinya dalam perkara yang baik menjadi tanggung jawab terpenting seorang istri. Kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi realita pada saat ini, banyak sekali di antara kita tidak memperhatikan atau bahkan mengacuhkan hak-hak seorang suami di dalam membina rumah tangganya. Padahal hal ini sangat dibutuhkan dan memang harus ada di dalam jalinan hubungan rumah tangga, agar rumah tangga menjadi satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pendengar yang budiman, ketaatan istri pada suami adalah kewajiban terbesar seorang istri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk ke dalam surga dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ibn Hibban. Pendengar yang budiman, suami adalah surga atau neraka bagi istri. Keriduan suami menjadi keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka atau wanita yang telah melakukan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wanita adalah penghuni neraka terbanyak." Lantas salah seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahwa di antaranya karena banyak wanita yang durhaka terhadap suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya." Disebabkan karena Allah telah menetapkan hak bagi para suami atas mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Pendengar yang budiman, perlu kita ingat kembali bersama bahwa hak suami berada di atas hak siapapun, termasuk hak kedua orang tua. Hak suami bahkan harus didahulukan oleh seorang istri daripada ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh baginya meminta izin di rumahnya kecuali dengan izinnya. Maksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, dalam hak berhubungan suami istri, jika suami mengajaknya untuk berhubungan, maka istri tidak boleh menolaknya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian si istri tidak mendatanginya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, di antara kewajiban seorang istri atas suaminya adalah hendaknya seorang istri benar-benar menjaga amanah suami di rumahnya, baik harta suami atau rahasia-rahasianya. Begitu juga bersungguh-sungguh mengurus urusan-urusan rumah tangganya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pada edisi yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, dan diberikan ketentraman, kenyamanan di dalam menjalankan rumah tangga, dan juga kita diberikan kemudahan di dalam menunaikan hak-hak antara suami dan istri. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي.